untuk terus bisa memberikan warna sambutan demi sambutan yang terbaik kepada segenap tamu undangan yang telah hadir. Dengan sederhan warna kinerja, ada suara audionya HR, terima kasih. Yang satu ini, Nadia Janur Kuning Rizky Kurniasari hadir bersama-sama dengan kita. Ada Jitu Nada, terima kasih, yang punya GNR Artis Management Jawa Timur Indonesia Matur Suwun ya. Jadi semuanya dalam persembahan yang terbaik, sekaligus juga kita menunggu apapun nantinya warna gabungan demi gabungan dari semuanya, baik bapak ataupun juga ibu tamu undangan. Apabila nantinya sudah siap, kami persilahkan Duwun Sewu monggo naik ke atas panggung, bahwa ini tempat yang sudah disediakan kagem panjenengan untuk berhibur diri bersama-sama dengan kita. Jitu Nada, matur suwun. Sampai ini berusia, sakit hati karena cinta. tiada guna sudah melantun.